Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Asif Pekung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada keterangan tambahan untuk halaman 235. Hadis Nabi, kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Ya, demi Allah, hendaknya kalian, wajib kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Wa la ta'khudunna 'ala yadiz zalimi, dan memegang tangan orang yang zalim, yaitu mencegah dia dari berbuat kezaliman. Walita birunnahu alal haqqi atara walitaqsurunnahu alal haqqi qasara. Di sini diriatkan oleh Abu Dawud di Aunul Ma'bud, Sunan Abu Dawud, dijelaskan tentang pengertian walitaqsurunnahu alal haqqi atara. Qala al-Khathabi, al-Khathabi mengatakan litaruddannahu 'alal haqqi. Hendaklah dia kembalikan orang yang zalim tersebut 'alal haqqi, pada kebenaran. Wa aslul athri, mana asal dari al-athr, athra, itu adalah al-athfu wa tathanni, telah menyambung. Watasani, dan menghalangi. Waqala fi nihayah, di kitab nihayatul an-nihayah fi ghalibil hadis, telah dijelaskan bahasanya ta'tiruhu alal haqi atara, artinya ta'tifuhu alaihi, menyambungnya dan menyambungnya dengan kebenaran, mengembalikannya kepada kebenaran. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasara, ai artinya latahbisunnahu 'alal haqq 'alaihi. Hendaklah kalian tahan orang yang zalim tersebut 'alaihi, di atas kebenaran. Artinya tulzimunnahu iyyahu, kalian haruskan dia untuk melakukan yang benar. Kada fi mirqati su'ud. Aw la yadribannallahu qulubakum ba'dukum bi ba'din. Jika tidak, maka Allah akan pukulkan hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Doroba di sini maknanya khallata. Doroba Allah kuluba ba'dihim bi ba'din, yukalu doroba labana ba'da bi ba'din, ay khallatahu, dia campur. Kemudian ba'nya di sini ba' sababiyah. Dan makna kalimat sawadallahu quluba man lam ya'si, Allah hitamkan hati orang yang tidak bermaksiat, ya, dengan sebab kejelekan orang yang bermaksiat. Fasarat qulubuhum jami'uhum qasiyatan, jadilah hati mereka semua itu keras, jauh dari menerima kebenaran dan kebaikan, atau jauh dari rahmah disebabkan maksiat, dan karena sebagiannya bercampur dengan yang lain. Ya, maka doroba di sini artinya Allah akan campurkan hati sebagiannya yang tidak melakukan kemaksiatan dengan yang melakukan kemaksiatan, sehingga jadilah hati mereka semuanya keras dan jauh dari kebenaran dan kebaikan. Tsumma yal'anukum kama la'anahum. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Kemudian terjemah kata di halaman 240 paragraf yang kedua baris ketiga dari atas, min hadmi awqaril fasadi, awqar artinya sarang. Ya, awqaril fasad sarang kerusakan, wa itlaf adawatil usha dan menghancurkan benda-benda pemilik maksiat. Ya, kemudian kita lanjutkan. Walahu dan diriatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah radallahu ta'ala anha marfu'an sabda Nabi, inna Allah yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya Allah akan mengangkat untuk memimpin kalian sejumlah para pemimpin. Fata'rifunahu wa tungkirun. Perbuatan pemimpin itu sebagiannya adalah perbuatan yang kalian nilai ma'ruf dan sebagiannya adalah perbuatan yang kalian nilai mungkar. Faman kariha faqad bari'a, siapa yang benci maka sungguh dia telah berlepas diri. Faman angkara dan siapa yang mengingkari, faqad salima, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tapi orang yang ridha wa taba'a dan mengikuti. Aiman kariha biqalbihi wa angkara biqalbihi. Apa beda kariha sama angkara? Ai siapa yang membenci dengan hatinya dan mengingkari dengan hatinya. Walakin man radiya wa taba'a dijelaskan dalam riwayat yang lain di luar riwayat as-sahih. Setelah kata-kata taba'a, fa'ula'ika humul halikun, mereka itulah orang-orang yang binasa. Maka orang yang benci, orang yang mengingkari, itulah orang yang selamat. Penjelasannya, para penguasa bukanlah orang-orang yang terbebas dari dosa atau kesalahan. Terkadang muncul dari mereka pelanggaran dan kemaksiatan. Maka itu tidak boleh dibiarkan tanpa ada usaha nasihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah an-nasiha. Kami tanyakan liman, untuk siapa? Kalau Nabi katakan untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang awam kaum muslimin. Maka penguasa itu wajib diberi nasihat. Bimakna dengan pengertian dijelaskan kesalahan yang terjadi pada dirinya. Namun nasihat tersebut idealnya adalah sirran, rahasia antara sembunyi-sembunyi atau pemberi nasihat dan yang diberi nasihat. Sebagaimana terdapat dalam hadis, siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, maka janganlah dia sampaikan alaniatan terang-terangan, namun hendaklah dia pegang tangan penguasa kemudian bersepi-sepi dengannya. Jika si penguasa menerima nasihat, qabilah, maka dia menerimanya. Wa ila, jika tidak, maka dia telah menunaikan alladhi alaihi, apa yang menjadi kewajibannya. Diat kelimam Ahmad Dara'iyat bin Ghanam. Maka nasihat kepada penguasa la takunu, tidaklah dilakukan terang-terangan di depan banyak orang, karena hal ini hanya akan menambah kejelekan itu semakin jelek. Wahada, dan hal ini adalah benih khawarij. Ini, namun ingat, beliau katakan benih khawarij. Ya, beliau tidak mengatakan bahasanya nasihat terang-terangan adalah khawarij orangnya. Namun benih khawarij, dan tentu benih khawarij berbeda dengan khawarijnya, sebagaimana benih padi beda dengan padinya, beda dengan pohon padinya. Fa'in awala man badara hadil badara, maka yang menebarkan benih ini yang jelek ini pertama kali adalah Ibnu Saba al-Yahud al-Khabith, orang yang busuk. Sa'ara alladhi sa'ara jadilah dia berbicara tentang Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu Khalifah Ar-Rasyid. Wa sa'ara dan jadilah para pengikut Ibnu Sabah yatakallamu an membicarakan, yaitu menjelek-jelekkan Utsman di berbagai macam majlis, sehingga diikutilah orang-orang yang mengikutinya, yaitu orang-orang yang percaya dengannya dan terpengaruh dengannya, dengan alasan ini adalah ingkarul mungkar. Wa hadha huwal mungkar, padahal inilah kemungkaran. Karena mengingkari kemungkaran bersama penguasa la yakunu bihadhihi tariqah, tidak dengan cara ini. Akan tapi takudisiran, akan tapi sembunyi-sembunyi, yaitu nasihat antara anda dengan dia tanpa mempopulerkannya. Jika dia menerimanya itulah yang diharapkan, jika dia tidak menerima maka bersila tanggung jawab anda. Hakannya demikianlah hendaknya nasihat kepada penguasa. Adapun pengingkaran di majelis dan berbagai macam ceramah atau khutbah Jumat, kemudian memprovokasi manusia ala untuk membenci penguasa, maka ini adalah kemungkaran itu sendiri. Dan ini lebih jelek daripada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Karena hal ini menyebabkan al-fitnah, kerusuhan, dan membangkitkan kerusuhan dalam bentuk memberontak kepada penguasa. Dan satu hal yang telah dimaklumi bahasanya mafasid, dampak negatif, maya tarotab, yang jadi dampak dari al-khurud, memberontak terhadap penguasa, lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Sebagaimana yang terjadi pada Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkari kemungkaran secara terang-terangan, lantas terjadilah apa yang terjadi berupa tertumpahnya darah, kemudian timbulnya kerusuhan, terjadinya perpecahan, pemata biadari, keadaan yang derivat hal itu berupa berbagai macam musibah atas umat. Dan satu hal yang layak untuk disebutkan bahasanya di antara usul Mu'tazilah, karena Mu'tazilah punya lima usul, mereka punya usulul khamsah. Salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang mendengar hal ini maka dia katakan hadza amrun thayyib, ini satu hal yang baik. Akan tapi mereka tidaklah memaksudkan hal ini. Namun mereka yang mereka maksudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah memberontak kepada penguasa. Namun mereka namai pemberontakan dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah wajib taat kepada penguasa, yaitu penguasa muslim tentunya. Dan haram memberontak mereka selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, yang ada bukti dari Allah. Meskipun mereka zalim, meskipun mereka fasik, selama mereka tidak keluar dari agama. Maka namun perlu diperhatikan, taat dalam artian tidak memberontak itu bukan berarti mencintai. Bukan berarti mencintai penguasa yang zalim. Orang yang zalim, orang yang melakukan kejelekan dibenci. Kita membenci kejelekan dan pelaku kejelekan, baik pelakunya adalah penguasa atau bukan penguasa. Maka penguasa yang melakukan kejelekan ya semestinya mendapatkan kebencian. Sebagaimana rakyat yang melakukan kejelekan dan kemaksiatan, yang melakukan kezaliman dibenci sesuai dengan kadar kejelekannya dan kemaksiatannya. Maka taat dalam artian tidak memberontak yang menjadi di antara poin penting akidah Ahlussunnah terhadap penguasa muslim yang zalim dan fasik, itu bukan berarti mencintainya. Bukan berarti kemudian kemudian membenarkan kesalahannya dengan ditakwil-takwil. Oh ini maksudnya begini, begini, begini. Seakan-akan kita menjadi cukamnya. Aturan ini, putusan ini, yang zalim ini, oh maksudnya begini, maksudnya begini, begini. Dibela-bela. Bukan. Bedakan dua hal ini. Taat dalam pengertian tidak memberontak, itu bukan berarti mencintai orang zalim. Tidak boleh cinta sama orang zalim. Ini wajib benci dengan kezaliman dan orang zalim. Ini wajib benci dengan kemaksiatan dan pelaku maksiat. Dan bukan berarti kemudian jadi jurkamnya, kemudian mentakwil-takwil dengan memaksa-maksakan diri. Ini, kebijakannya yang bijak kemudian dimaknai demikian-demikian sehingga terkesan bijak. Tidak demikian. Ini, maka bedakan dua hal ini. Bab al-mahabbah dengan bab at-ta'ah. Mencintai penguasa dengan mentaati penguasa dalam artian tidak memberontak. Maka mahabbah itu adalah turunan dari adiyanah. Turunan dari adiyanah. Agama yang berkualitas. Kalau penguasa tersebut tidak punya diyanah, kualitas agama yang baik, rasa takut kepada Allah, semangat untuk menjauhi kezaliman, maka jika dia tidak punya diyanah, maka tidak ada mahabbah. Karena mahabbah itu adalah buah dari diyanah. Siapa yang agamanya baik, orangnya saleh, orangnya takut dengan kezaliman, membenci kezaliman dan menjauhinya, maka dia berhak untuk mendapatkan mahabbah. Kemudian yang kedua, at-ta'ah itu adalah turunan dari al-wilayah. Derivat dari al-wilayah, kekuasaan yang sah, dan dia adalah seorang muslim. Maka ketika dia adalah seorang penguasa yang sah dan dia muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan ato'ah, mendapatkan ketaatan dalam pengertian tidak dia memberontak. Ada mulkhuruj. Non bukan berarti setiap penguasa yang mendapatkan to'ah mendapatkan mahabbah. Tidak. Mendapatkan mahabbah dari ahlu sunnah. Tidak. Mahabbah ahlu sunnah derivat dari diyanah. Bukan derivat dari dunia. Kemudian dapat dunia kemudian dicintai, dibela-bela, tidak dapat dunia kemudian tidak dicintai, tidak demikian. Bukan namun mahabbah dari rakyat ahlu sunnah adalah turunan dari adiyanah, bagusnya agamanya, bagusnya ketaatannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebagian orang ketika belajar tentang wajib taat, tidak boleh memberontak, dan ada kesan seakan-akan dicintai, padahal dia tahu kalau dia adalah penguasa yang zalim. Dicintai kemudian dibela-bela, dia seakan-akan jurkamnya, pentakwil semua tindakan dan tindakannya, perbuatannya dan kebijakan yang tidak bijak. Tidak demikian. Tidak demikian. Itu lain bab. Lain bab. Sebagian orang yukhallid, mencampurkan antara dua hal ini. Sebagian lagi kemudian ketika kemudian mengetahui prinsip ahlu sunnah taat kepada penguasa dalam penguasa yang zalim dalam artian tidak memberontak, kemudian dia tuduh bahasanya prinsip ini adalah prinsip untuk mengajari mencintai orang yang zalim dan membela orang yang zalim dan fasik. Maka dua-duanya tidaklah benar. Anggapan orang yang belajar akidah ahlu sunnah dikira bahasanya taat itu menjadi jurkamnya, kemudian menjadi pembelanya, memaknai yang positif semua tindakan-tindakannya. Maka ini pemahaman pembelajar yang keliru. Demikian juga orang yang menilai kemudian beranggapan bahasanya ahlu sunnah dengan prinsip mentaati penguasa berarti mengajari, punya prinsip mencintai penguasa, dianggap dia itu mengajarkan cinta kepada dia penguasa yang zalim dan jadi pembela penguasa yang zalim. Itu juga salah sangka. Itu juga salah sangka. Yang betul ada dua bab yang dibedakan oleh Ahlus Sunnah dalam masalah sikap terhadap penguasa, antara dia taat kepada penguasa dalam artian tidak memberontak dan tidak setuju dan sepakat dengan pemberontakan. Ini ketika dia adalah penguasa muslim, meskipun zalim, meskipun fasik, zalim terhadap rakyat, fasik kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ya, rasa cinta ya, rasa cinta kepada ya, kepada seorang penguasa. Ya, maka kalau kita kembali ke hadis ya, maka Nabi sampaikan akan ada penguasa. Yang penguasa itu Nabi telah kabarkan adanya penguasa. Penguasa itu perbuatannya sebagainya ma'ruf, sebagainya mungkar. Fata'rifunahu wa tungkirunahu. Ada yang ma'ruf yang dia lakukan dan ada yang mungkar. Maka siapa yang benci dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, dan tentu bencinya bukan hanya perbuatannya, karena tidak mungkin kita pisahkan antara perbuatan dengan orangnya. Maka siapa yang membenci perbuatan jelek yang dilakukan oleh penguasa tersebut, dan demikian juga berarti dia punya benci terhadap pelaku kejelekan dan pelaku kemungkaran, faqad bari'a, maka dialah yang bersih dari dosa. Demikian juga orang yang mengingkari, tadi disampaikan bahasa pengingkaran yang dimaksudkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, angkau biqalbihi, mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati, dan mengingkari dengan hati itu adalah dengan benci. Ada rasa benci terhadap perbuatan mungkar dan tentu orangnya, berbanding lurus dengan kemungkaran yang dia lakukan. Maka Nabi ajarkan. Ya, Nabi ajarkan untuk benci, Nabi ajarkan untuk mengingkari. Dan pengingkarannya karena ini adalah penguasa, maka dijelaskan oleh Rasul Muhammad bin Abdul Wahab, bahasanya pengingkarannya dengan hati. Maka sikap terhadap kemungkaran, kebijakan yang tidak bijak dari penguasa adalah ya, benci dan mengingkari. Bukan kemudian dibela-bela. Oh, ini maksudnya gini. Nih, padahal jelas tertangkap maksudnya tidak demikian. Dan kemudian diotak-atik sebisa mungkin, pokoknya maknanya positif. Dan realitanya tidak menunjukkan demikian. Bukan demikian yang Nabi ajarkan. Namun punya rasa benci, punya kemudian mengingkari. Namun karena dia penguasa, penjelasan Syaikh Muhammad, ingkari dengan hati, alias tidak ada pemberontakan. Alias tidak ada pemberontakan. Dan Nabi tegaskan, untuk orang-orang yang salah paham, dikira tidak memberontak itu berarti mendukung, berarti kemudian membela-bela kebijakan yang tidak bijak. Dengan Nabi katakan, walakin man radhiya wa tabah. Yang boleh jadi ini karena salah paham. Dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asyahid yang menjadi sisi pendalilan dari hadis Abu Bakrah al-Unwan untuk judul bab adalah karena dia al-maktul, orang yang dibunuh. Orang yang terbunuh itu adalah orang yang antusias untuk menghabisi kawannya. Jaziman, dia menegaskan demikian. Musammiman alaihi, dan dia nekat demikian saat dia kelahi. Namun dia ternyata tidak mampu mewujudkan niatnya, sebagaimana kawannya mampu mewujudkannya. Fakana mithlahu, maka jadilah dia, orang yang terbunuh itu semisal yang membunuh. Itu semisal dalam masalah harisan, antusias untuk melakukan maksiat, akan tapi dia tidak punya kemampuan untuk al-qiyam biha, melakukannya. Waqutila, dan dia terbunuh dalam keadaan niat semacam ini, yaitu niat menginginkan maksiat. Walahirs alaiha, dan antusias untuk melakukan maksiat, maka Allah azab dengan niatnya, waliyadu billahi. Kemudian sabda Nabi, idzal taqal muslimani bi sayfayhima, maka Allah melarang, Allah jalla wa ala melarang membunuh qatil muslim dan akhi muslim, muslim membunuh sama muslim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarangnya dengan mengatakan mencaci maki muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Dan Nabi katakan janganlah kalian kembali setelah aku menjadi orang-orang kafir, sebagainya menebas leher yang lain. Yang dimaksud dengan menjadi orang kafir di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berperang atau bertawuran, karena keduanya adalah dua saudara dalam Islam. Dan jika terjadi fitnah yaitu perang saudara di antara kaum muslimin, maka wajib berupaya untuk mendamaikan hubungan, wa ikhmad dan memadamkan api kerusuhan. Dan jika kondisi iktada mengharuskan supaya kita perangi kelompok yang tidak mau menerima kebenaran yaitu damai, maka kita perangi kelompok tersebut dalam rangka mencegah kejelekannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika ada dua kelompok mukmin yang mereka berkelahi atau berperang, maka damaikan di antara keduanya. Jika salah satunya melampaui batas atas yang lain, maka perangilah orang yang pihak yang melampaui batas sampai dia kembali kepada perintah Allah yaitu berdamai. Jika dia mau kembali kepada perintah Allah itu berdamai, damaikan di antara keduanya dengan adil dan bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman yang betul-betul bersaudara. Demikian di antara dua saudaramu, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Maka dari sini tidak boleh ada perang atau tawuran di antara kaum muslimin, dan jika terjadi maka wajib ada upaya untuk islahu dhatil bain, mendamaikan hubungan, menahan sebagiannya untuk tidak menyerang yang lain. Fa'ilam yujadi al-islahu, jika mendamaikan tulam yujadi tidak bermanfaat, maka diperangilah kelompok yang tidak mau menerima damai sampai kembali dari kesesatannya. Wahada dan ilah kita lulburat, memerangi pemberontak yang bahwa balagh al-ulama, yang ulama telah membuat judul bab untuk itu di kitab-kitab mereka. Ya, demikian ya, kita lanjutkan batal isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, tadi kita baca wa qitalul bughati, itulah memerangi al-bughat, para pemberontak. Dan dalam hal ini ada tiga istilah yang berhubungan. Ada yang namanya bughat atau al-baghi, ada yang namanya al-khawarij, dan ada yang namanya qata'i turuq, penyamun atau perampok. Ya, maka ada yang namanya al-bughat. Dia adalah orang yang menentang pemerintah muslim yang sah, dan dia ayakuna lahu ta'wilun sa'ihun. Dan dalam penentangannya itu dia punya alasan yang bisa dimaklumi. Meskipun itu tetap salah, namun ada lahu ta'wilun sa'ihun, dia punya alasan yang bisa dimaklumi. Walahu syaukatun, dan dia punya kekuatan. Fahada minal bughati, maka inilah yang disebut bughat. Walau hukmu ahlil baghi, dan berlaku padanya hukum ahlil baghi. Maka ada yang namanya pemberontak. Pemberontak itu punya ta'wilun sa'ir, dia punya alasan yang bisa dimaklumi. Kenapa dia memberontak? Oh, karena tanah saya diserobot misalnya. Tanah kami diserobot. Kemudian dia melakukan perlawanan bersenjata. Maka dari sisi pelakunya, dia memiliki takwilun sa'ir. Dia bukan orang yang tanpa sebab. Dia melakukan tindakan tersebut bukanlah tanpa sebab. Nah, ketika dia punya takwilun sa'ir, walahu syaukah, kemudian dia melakukan penentangan, maka pembangkangan, inilah yang disebut bughad. Lain hanya dengan ayakuna khurujuhu antakfirin bima laisa bimukafirin. Fahada yu'adu minal khawariji. Lain hanya kalau dia menentang penguasa muslim yang sah, ya, dikarenakan alasan mengkafirkan sang penguasa dengan sesuatu yang bukanlah pembatal keimanan. Maka ini yang disebut dengan khawarij. Maka khawarij itu menentang atau memberontak, dan motivasinya adalah takfirun bima laisa bimukafir. Vonis kafir dengan sesuatu yang bukan pembatal keimanan. Artinya bisa jadi vonis kafir karena satu hal yang mubah. Boleh jadi vonis kafir karena satu hal yang mustahab, sebagaimana khawarij di masa Ali itu mengkafirkan Ali karena al-islah, karena damai dengan Muawiyah, dan damai supaya darah kaum muslimin tidak berkelanjutan tertumpah, imam wajib imam mustahab minimal mustahab. Maka mereka mengkafirkan Ali bima laisa bimukafir, dengan sesuatu yang tidak membatalkan keimanan, bahkan itu amrun mustahabun, satu hal yang dianjurkan atau bahkan satu hal yang wajib. Maka khawarij itu tidak hanya definisi yang lebih tepat, bukan vonis kafir karena maksiat. Karena vonis kafir dengan sebab maksiat, maka khawarij di masa Ali tidak masuk dalam definisi. Karena mereka tidaklah memvonis Ali dengan maksiat yang dilakukan oleh Ali, namun dengan tahkim, yaitu al-islah, damai, gencatan senjata antara Ali dengan Muawiyah. Yang ini ampun mustahab, perkara mustahab atau wajib. Maka yang definisi yang lebih dakik, yang lebih dekah, yang lebih jeli adalah takfir bima laisa bimukafir. Vonis kafir dengan sesuatu yang bukan pembatal keimanan. Kemudian yang ketiga adalah alla yakuna lahu ta'wilun sa'ir. Ada orang yang melakukan tindakan onar dan dia tidak memiliki ta'wilun sa'ir. Alasan yang bisa dimaklumi, fahadha min kutai turuk. Nah, itulah perampok. Dia kenapa melakukan tindakan onar? Saya mau ngambil harta orang yang lewat. Ngambil harta orang yang lewat bukan ta'wilun sa'ir. Itu kutak utuk, yata perampok atau penyamuk. Sehingga secara umum bisa kita katakan bahasanya motivasi memberontak penguasa muslim yang sah, kalau khawarij itu motivasinya motivasi diniyah. Motivasinya motivasi agama dan ideologi. Sedangkan kemudian bughad sama kotak utariq, perampok, motivasinya adalah motivasi duniawi. Tapi kalau dia buat itu motivasi duniawi dan ada sisi pemakluman. Ya, meskipun itu tetap salah. Namun itu pemakluman, takwilun sa'ir itu bukan berarti itu satu hal yang boleh. Namun itu pemakluman, namun ya tetap tidak bisa dimaklumi. Sebagaimana kesalahan Asy'ariyah dalam melakukan takwil, mereka kita katakan melakukan takwilun sa'ir. Ketika yadullah diartikan dengan kudrah, itu sa'ir menurut bahasa. Secara bahasa yadun bisa kadang maknanya kudrah, sehingga dia sa'ir. Namun ya tetap salah gitu. Tetap salah. Cuma itu namanya takwilun sa'ir. Pemahaman takwil itu pemahaman atau ijtihad yang keliru, namun sa'irun, bisa dimaklumi. Tapi tetap keliru, tetap salah. Maka beda antara kutat tarik sama sama burat di, kalau burat itu punya takwilun sa'ir, kalau kutat tarik tidak. Karena dia tidak punya alasan kecuali az-zulmu wal udwan, kezaliman. Ya, kemudian kita lanjutkan dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu marfu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan umat ini seperti empat orang. Yang pertama, orang yang Allah berikan padanya malan, harta yang banyak dan ilmu yang luas, maka dia beramal dengan hartanya dengan ilmunya. Dan seorang yang Allah berikan padanya ilmu yang banyak, namun Allah tidak berikan padanya harta yang banyak. Fakal, maka orang kedua ini mengatakan, seandainya aku punya harta yang banyak semisal harta orang pertama, niscaya aku akan beramal dengan harta semisal amalnya. Maka keduanya dalam pahala itu sama. Yang ketiga, orang yang Allah berikan pada harta yang banyak dan Allah tidak berikan padanya ilmu, maka dia yatakhabbatu, dia ngawur dalam hartanya. La yadri, dia tidak tahu malahu, apa yang jadi haknya, dan ma'alaihi, apa yang jadi kewajibannya. Yang keempat, orang Allah tidak berikan padanya harta yang banyak, tidak pula ilmu, maka dia mengatakan, seandainya aku punya harta semisal harta orang yang ketiga, niscaya aku akan berbuat dengan harta semisal apa yang dilakukan oleh fulan. Keduanya sama dalam dosa. Dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Maka dalam hadis ini fihi isinya, siapa yang berangan-angan semisal orang yang baik, fa'inahu yulhakubi, maka dia digabungkan dengannya, meskipun dia tidak beramal semisal amal mereka karena ketidakmampuannya, maka dia digabungkan dengan mereka dengan niatnya. Falatamana al-fakir, maka seandainya orang yang miskin berangan-angan, kalau dia punya semisal harta yang dimiliki oleh orang kaya, dia berangan-angan bersedekah semisal orang yang kaya, laka namithlahu, tentu dia akan semisal dengan orang yang kaya dalam pahala. Demikian juga seorang yang rajulun, seorang yang Allah tidak berikan padanya ilmu, wayatamana, dan dia berangan-angan semisal ulama yang mengajarkan ilmu pada manusia dan membimbing manusia, akan tapi dia tidak memiliki al-imkaniyah, kemampuan, maka dia diberi pahala karena niatnya. Wa alal aksi, dan sebaliknya, orang yang berangan-angan untuk semisal orang yang jahat, seandainya dia mampu, akan semisal mereka adalah ayakuna mislahum fil ithmi, maka dia sama dalam dosa. Semacam semisal orang yang kaya yang menghamburkan harta untuk maksiat dan kejelekan. Fayakul, maka dia katakan, seandainya aku punya harta semisal hartanya, niscaya aku akan berbuat semisal perbuatannya, maka dia jatuh dalam dosa semisal orang itu. Wal iyadu billahi, maka ini dalil bahasanya mengangkat maksiat yulhaku Allah ditamannahu, maka orang yang mengangkat maksiat akan digabungkan bersama pelaku maksiat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan umat ini semisal 4 orang. Yang pertama, orang yang Allah berikan padanya harta dan ilmu dan seterusnya. Wa hadza rajul yarahu, maka orang yang pertama ini dilihat oleh orang yang kedua yang tidak punya harta namun punya ilmu. Akan tapi orang yang berilmu tanpa harta ini berangan-angan semisal dengan dia seandainya mampu. Maka orang yang kedua semisal dengan orang yang pertama dalam pahala. Kemudian orang yang ketiga dan yang keempat, atau orang yang ketiga, falladhi yatamanna ayakuna mislahu, ya, maka orang yang berangan-angan semisal dengan dia, ya, dalam kejahatan, maka digabungkan dengannya dalam dosa. Yang keempat, ya, maka orang yang keempat adalah hadakana yatamanna, dia mengangankan semisalnya, semisal orang yang ketiga dalam kejahatan, maka dia dalam dosa semisal dengannya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawaun, maka keduanya sama dalam dosa. Maka hadis ini dalil bahasanya mengangkat maksiat menyebabkan pelakunya digabungkan dengan pelaku maksiat meskipun tidak mengamalkan maksiat ketika dia tidak melakukan maksiat ajzan karena tidak mampu. Walakinau dakhala fi dzalika, akan tapi dia masuk dalam hal itu bihasabi niyatihi, tergantung niatnya. Demikian penjelasan saya sesoleh Al-Fauzan untuk dua hadis ini. Dua-duanya beliau jelaskan dengan penjelasan yang sama, yaitu mendapatkan dosa dan mendapatkan azab karena sebab niat. Ya, maka sedikit berbeda penjelasan Syekh Ibnu Zaimin rahimallahu taala. Ya, maka beliau bedakan antara hadis yang pertama, hadis Abu Bakrah, dengan hadis yang kedua, hadis Abu Kabsyah. Ya, bedanya kalau di hadis Abu Bakrah, maka orang yang orang ini berniat dan melakukan usaha dengan keluar membawa pedang dan seterusnya. Maka dia sama dalam dosa itu, ya, utuh, sama dengan dosa seluruhnya. Ya, dia sama dengan pelaku maksiat, yaitu sama dalam dosanya. Karena dia berniat dan telah melakukan usaha, cuma dia ternyata tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya, sedangkan hadis Abu Kabsyah, kalau penjelasan Syekh Ibnu Zaimin, ya, itu cuma sama dalam dosa niat. Sama dalam dosa niat, bukan dalam dosa dosa maksiatnya secara umum, cuma khusus dalam dosa niat. Karena dalam satu maksiat, ya, itu terdapat 3 dosa. Yang pertama dosa niat, yang kemudian dosa perbuatan maksiat, kemudian yang ketiga dosa dampak, jika ada yang mencontoh, ada yang terinspirasi. Maka kalau di hadis Abu Kabsyah oleh Syekh Muslim dimaknai dengan sama dalam dosa niat, bukan dalam dosa amal. Sedangkan kalau di hadis yang pertama, hadis Abu Bakar, itu dosa niat dan amal, sama dalam status dosa niat dan amalnya. Innaukana harisan ala qatli sahibihi. Kemudian perlu diperhatikan bahasanya hadis yang pertama, di mana al-qatil wal-maqtul finnar, itu tidak berlaku untuk fitnah baina sahabah, peperangan di antara para sahabat. Ya, tidak berlaku, hadis Abu Bakrah itu tidak berlaku untuk al-fitnah baina sahabah. Ya, perang saudara di antara para sahabat. Tidak berlaku padanya al-qatil wal-maqtulu finnar. Ya. Jika demikian, lantas apa makna hadis Abu Bakrah? Hadis Abu Bakrah itu berlaku manakala bunuh-membunuh ini adalah zulman wa udwanan. syarat untuk kemudian masuk dalam hadis Abu Bakar itu manakala kerusuhannya, bentrokannya, bunuh membunuhnya, tawurannya itu zulman wa udwanan. Karena memang mau menzalimi, mau adalah tindakan melampaui batas. Salah nekat. Yang penting itu lawannya mati atau hancur gitu. Sedangkan fitnah baina sahabah itu terjadi adalah takwilan wa istihadah. Ini adalah peperangan yang terjadi karena takwil salah istihad, wal istihadah dan istihad yang keliru. Dua-duanya beristihad, meskipun yang satu tentu ada yang lebih dekat dengan yang lain dibandingkan yang lain. Maka peperangan di antara para sahabat itu takwilan, sehingga tidak masuk dalam hadis Abu Bakar. Hadis Abu Bakar itu berlaku manakala tawuran, perkelahian, bentrok fisik yang statusnya zulman wa udwana. Kemudian di antara dosa besar yang terletak di hati adalah babu dzikril ghaib, yaitu keraguan. Dan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak memiliki raib dan keraguan. Dan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan padamu dan apa yang diturunkan pada para Rasul sebelummu, dan mereka yakin dengan akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang di atas hidayah dari Rabb mereka, dan mereka hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Wa qawlihi Ta'ala, wa idza qila, dan jika dikatakan bahasanya janji Allah itu benar dan keraguan dan hari kiamat itu tidak ada ragu padanya, ila qaulihi wa ma nahnu bimustaqinin, dan kami tidak yakin. Penjelasannya, ghaib itu maknanya asyak, ragu-ragu. Maka namun sebenarnya ghaib itu lebih dari sekedar ragu-ragu, namun ragu-ragu yang diiringi dengan qalaq, diiringi dengan kecemasan dan kebimbangan, hatinya deg-degan. Ada orang ragu-ragu tanpa deg-degan. Kalau ghaib, ragu-ragu yang diiringi dengan deg-degan. Maka hukum asal seorang mukmin, dia tidak memiliki keraguan dan kebimbangan, mutawatid dalam iman. Dia adalah seorang yang tulus imannya. Adapun orang yang ragu-ragu dan bimbang, maka dia bukan mukmin. Dan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Maka mereka beriman pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka lanjutkan iman ini dengan amal. Sebagaimana firman Allah di ayat yang sama, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Artinya mereka memerangi orang kafir, mereka siapkan kekuatan untuk memerangi orang kafir dengan harta dan diri mereka untuk meninggikan kalimat Allah, itu agama Allah, dan memenangkan agama. Dan ini adalah tanda tulusnya iman. Maka iman bukanlah semata-mata ucapan faqat saja, tidak pula hanya di hati saja sebagaimana pendapat Murji'ah. Namun iman adalah ucapan, keyakinan dan amal. Dan seorang wala yakunu mu'min, dan seorang mukmin itu tidaklah berjihad di jalan Allah illa idza, kecuali jika dia memurnikan niatnya. Dan adalah maksudnya dalam meninggikan agama Allah. Tatkala sang Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berperang karena keberanian, atau berperang karena fanatisme, atau berperang karena ingin mendapatkan ghanimah, siapakah di antara hal itu yang di jalan Allah? Maka Nabi jawab dengan kaidah umum, siapa yang berperang supaya agama Allah yang tinggi, dialah yang ada fi sabilillah, di jalan Allah. Dan kata-kata fi sabilillah itu sendiri mengisyaratkan ikhlas dan ittiba. Di jalan Allah, tidaklah dikatakan di jalan Allah orang yang tidak ikhlas. Dan tidaklah dikatakan di jalan Allah manakala dia perangnya tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan. Walati takunu fihi mati sifat, maka orang yang ada pada dirinya sifat-sifat ini, maka Allah labeli di ayat yang sama, ulaika musadikun, mereka itulah orang-orang yang tulus. Di anahata, karena ini adalah sanggan pada orang-orang Arab Badui yang mengatakan kami beriman, amanah kami beriman, kul katakanlah kalian belum beriman akan, tapi kalian baru masuk Islam. Yang ini artinya mereka telah masuk dalam Islam, adapun iman maka belum masuk dalam hati mereka. Oleh karena itu dikatakan setiap mukmin itu muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Karena terkadang ada muslim yang munafik, yaitu muslim fidzahir secara lahiriah dan kafir di batinnya. Fadalah hata, maka ini menunjukkan bahasanya orang yang bimbang dalam imannya bukanlah mukmin. Dan syak adalah al-taraddud, bimbang, membimbangkan dua hal tanpa bisa menguatkan salah satunya atas yang lain. Maka misalnya dia mengatakan mungkin saja Al-Quran itu benar dan mungkin saja tidak benar, atau mungkin saja Rasul ini adalah seorang yang jujur atau tidak jujur dan seterusnya. Maka inilah orang yang ragu dan bimbang, dia bukan mukmin. Adapun mukmin, maka dia adalah orang yang tulus imannya, tidak bimbang, tidak ragu. Maka di sini terdapat dalil bahwa wajib atas seorang muslim untuk mengecek imannya, yatafaqqat imanahu, mengecek imannya. Jika terjadi padanya keraguan, maka sepatutnya dia minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan tidaklah dia pura-pura tidak tahu bisikan-bisikan di dalam hatinya, dan tidaklah dia sembunyikannya, dan tidak dia ucapkan, dan demikian itu tidak membahayakannya. Dan jika dia ucapkan bisikan-bisikan jelek tersebut, maka itu membahayakannya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang Allah sebutkan sifatnya di awal surat Al-Baqarah. Itu Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang gaib, mereka mengimani hal-hal yang tidak mereka lihat, yaitu yang terjadi di akhirat berupa surga dan neraka, atau perkara yang telah berlalu dan masa depan, karena mereka mengandalkan berita yang jujur yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka mereka belum pernah melihat Allah ayana dengan mata kepala, akan tapi mereka melihat ayat-ayat Allah yang menunjukkan pada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengimaninya, mereka beriman dengan Allah. Maka mereka bersandar dalam iman mereka dengan ayat dan bukti-bukti yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, semisal ayat kauniyah, pencipta langit dan bumi, penciptaan malam dan siang. Wa kadzalika hadzal Qur'anul 'adzim, dan demikian pula Al-Quran yang agung ini, yang tidak bisa dimasuki kebatilan dari depan, tidak pula dari belakang. Wa ala anau, dan mengiman bahasa Al-Quran dan firman Allah Azza wa Jal. Maka mereka orang yang beriman mengimani Allah, malaikat, kitab dan para rasul. Wa ana hadzal kalam alladhi anzalahu, dan bahasanya firman yang Allah turunkan pada rasulnya adalah firman-Nya. Mereka tidaklah ragu dalam hal ini. Wa ana, dan itu adalah menunjukkan Allah subhanahu. Maka mereka mengimani hal gaib meskipun mereka tidak menyaksikannya. Dan gaib adalah semua yang tidak kita lihat, akan tapi kita mengimaninya bersandarkan berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan persaksian wasyahadah adalah manusyahiduhu wa narahu bi'ayunina, dan syahadah adalah apa yang kita bisa saksikan dan bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Dan di antara sifat orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Allah Ta'ala berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dalikal kitabu. Dalikal kitab, yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Itu tidak ada kebimbangan kalau dia datang dari sisi Allah. Maka kita mengimani semua yang dikabarkan oleh ma'akhbar anhu, yang dikabarkan oleh Al-Quran, min ulumul ghaib, dari ilmu-ilmu atau hal-hal yang gaib. Kita percaya dengan semua yang diajarkannya. Maka orang yang ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran bukanlah orang yang mukmin. Kalladzi yaqulu, seperti orang yang mengatakan bahasanya ilmu modern menyelisih Al-Quran. Fahad, maka orang ini di hatinya terdapat keraguan dan kebimbangan. Maka jika terjadi pertentangan antara Al-Quran dan sebagian teori ilmiah, fa'innana na'khudu bima ja'a fil Quran, maka kita mengambil apa yang ada di Quran. Karena apa yang datang dibawa oleh Al-Quran itu adalah kebenaran dan kebenaran. Adapun teori, namanya saja teori. Bedakan antara teori ilmiah dan realita ilmiah. Ini bedakan antara teori ilmiah dan realita ilmiah. Adapun yang namanya teori, maka dia masih mungkin benar dan salah. Adapun haqa'iq, adapun realita ilmiah, amal haqa'iq, adapun realita ilmiah, itu haqa'iq ilmiah, fayistahilu antata'arat ma'al Qur'an. Maka realita ilmiah tidak mungkin bertentangan, mustahil bertentangan dengan Al-Quran. Ya, lain hanya dengan nazariyah teori. Maka jika terjadi pertentangan antara teori dengan Al-Quran, maka ini menunjukkan bahwa teori tersebut adalah batin. Al-Quranlah yang memberikan hukum dan vonis atas teori, bukannya teori kemudian menghukum dan mengatur Al-Quran. Maka orang yang yusyakkikum meragukan, dia mengatakan Al-Quran itu kandungannya sangkaan, sedangkan ilmu modern itu kandungannya adalah pasti. Demikian perkataan orang-orang yang sesat. Fahata, maka ini keraguan. Dan keraguan, kita katakan pada mereka, anda dusta. Al-Quran tidaklah memiliki, bisa dimasuki kebatilan dari depan, tidak pula dari belakang. Adapun teori manusia, maka dia adalah sasaran untuk keliru dan benar. Maka jika teori bertentangan dengan Al-Quran, kita ambil Al-Quran dan kita yakini bahwasanya teori itu batil. Maka Al-Quran tidaklah boleh dilawan oleh apapun. Kota kuno boleh jadi sebagian perkara yang disebutkan oleh Al-Quran belum terjadi, akan tapi dia akan terjadi di masa depan. Karena Al-Quran tidaklah akan habis keajaibannya, akan tapi mereka itu tergesa-gesa. Maka sikap Al-Quran terhadap ilmu modern, kita bedakan teori ilmiah dengan haqa'iq ilmiah. Kalau realita ilmiah yang itu tidak mungkin salah, maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau teori ilmiah, yang teori ini bisa dibantah dengan teori selanjutnya, teori yang lebih baru, dan demikianlah sifat teori, maka tidak mungkin kita otak-atik kepada Al-Quran dengan teori. Maka ya, teori dikalahkan jika seandainya itu dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Wakadzalika qauluhu wa bima razaqnahum yunfikun, bi ikhraji zakati, dengan membayar zakat dan sedekah dan berinfak di jalan Allah. Maka ini adalah bagian dari iman, karena iman bukan hanya ucapan saja, namun ucapan dan perbuatan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hadza demikian wallahu a'lam, ayat ini adalah untuk mukmin ahli kitab, yaitu orang-orang yang beriman dengan para rasul terdahulu, dan tatkala diutus Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimaninya. Maka mereka menggabungkan antara beriman dengan sang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat, yaitu yakin dengan hari berbangkit, balasan, surga dan neraka, meskipun mereka belum menyaksikannya, karena ini adalah bagian dari masa depan. Akan tapi mereka bersandar pada berita yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Maka mereka tidaklah mengalami keraguan dalam iman mereka. Fahum ala hudan, maka mereka di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Ya, maka ahli tafsir berselisih pendapat tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada yang memaknainya sebagaimana penjelasan Syaikh Fauzan, ini adalah Nasrani namun kemudian beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan beriman setelah datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia beriman dengannya. Dan penjelasan yang lain mengatakan enggak, ini umum. Umat Muhammad yang tulen, umat Muhammad sekalipun juga mengimani adanya wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul terdahulu. Kemudian di antara hal yang menarik, bahasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu Allah sebut dengan ala hudan, di atas petunjuk. Di atas petunjuk, kata Ibnu Al-Qayyim, itu mengisyaratkan kemuliaan, mulianya orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, sehingga disebut di atas. Adapun orang kafir, maka jika dikatakan kepada mereka sunnya janji Allah itu benar dan kiamat itu tidak ada keraguan padanya, maka mereka mendustakan dan mereka mengatakan kami tidak tahu apa itu kiamat. Inna dhunnu ila dhanna, kami hanyalah berprasangka dan kami tidak yakin. Maka ini celaan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat tatkala mereka mengucapkan perkataan ini, dan bahasanya mereka hidup di dunia di atas keraguan, dan bahasanya mereka cuma berprasangka saja. Fasaw lantas jadilah mereka termasuk penghuni neraka. Qala Allah Ta'ala walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang menyesatkan ayat-ayat kami dan sombong dengan ayat-ayat kami, mereka lah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Maka jika dikatakan pada mereka di dunia sebenarnya janji Allah itu benar, yaitu janji Allah dengan surga dan neraka itu benar adanya, tidak ada keraguan padanya, maka imanilah. Dan kiamat itu tidak ada keraguan padanya, mereka mengatakan kami tidak tahu apa itu kiamat. Inna dhunnu ila dhanna wa manahnu bimustayqinin. Aiminal mungkin annahu haqqun, mungkin saja kiamat itu benar adanya dan mungkin saja tidak benar. Maka mereka hidup dalam keraguan, maka jadilah mereka penghuni neraka waliyadu billahi. Maka ini dalil wajib atas seorang muslim untuk tulus dalam imannya dan membuang keraguan, dan tidak mendengar orang-orang yang membuat keraguan dalam agama Allah Azza wa Jal. Maka bagaimanakah seorang itu memberikan toleransi kepada al-musyakikin, orang yang mau menebarkan keraguan, orang yang mau menyebarkan kesesatan dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mengatakan bahasanya teks-teks wahyu minal umuri sam'iyah adalah perkara, adalah bagian dari umur sam'iyah. Sam'i sama dengan nakli, sama dengan wahyu. Itu tufidu dhanna, hanya menghasilkan sangkaan kuat. Adapun ilmu logika dan debat, maka dia adalah kaedah-kaedah yang yakin. Walidhalika, oleh karena itu, yuhakimunaha, maka mereka menjadikan kaedah-kaedah ilmu mantik itu sebagai hakim, dan mereka menolak ayat dengannya. Wa mislum, dan semisal mereka dalam hal ini adalah ashabun nadharat al-hadisah, para pengagum teori-teori modern yang terkecoh dengannya dan meyakini biha padanya terdapat kesucian. Fahia, ada, maka teori-teori modern itu tidaklah menerima keraguan menurut mereka. Sedangkan Al-Quran dalam pandangan mereka bisa diragukan dan bisa dibimbangkan. Maka mereka-mereka inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna dhunnu ila dhanna wa manahnu bimustayqinin wa batalahum sayi'atu ma'amilu. Artinya nampak bagi mereka di akhirat kejelekan apa yang mereka lakukan di dunia. Wa haqqa bihim ay ahlakahum, membinasakan mereka apa ya ece-ecean yang mereka lakukan. Waqil, dan dikatakan al-yawma nansakum, kami pada hari ini kami tinggalkan kalian sebagai, yaitu sebagaimana kalian tinggalkan, kalian lupakan perjumpaan hari ini. Nisyan di sini maknanya atarku. Natrukukum, kami tinggalkan kalian dalam azab dan neraka. Pemalahum min nasirin, tidak ada penolong bagi mereka. Penolong yang mengeluarkan mereka dari azab yang ada pada mereka. Inilah tempat kembali mereka waliyadu billahi. Ya, maka di sini kita jumpai nisyan yang ditetapkan bagi Allah, nansakum. Maka nisyan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ada nisyanu dzuhul dan ada nisyanu at-tarki. Nisyan dalam pengertian lupa, maka itu satu hal yang manfi, satu hal yang tidak ada pada Allah. La yadilu Rabbi wa la yansa. La yadilu Rabbi wa la yansa. Maka Rabbku itu tidaklah yansa, tidaklah memiliki nisyan, yaitu nisyan dzuhul. Kemudian ada nisyan utarki, yang nisyan yang artinya sengaja, sengaja ditinggalkan, meninggalkan dengan sengaja. Nah ini yang mutsbat, yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Semisal ayat ini, al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha. Nasitum di sini juga maknanya nisyanu tarki, karena manusia itu meninggalkan secara sengaja keyakinan tentang adanya perjumpaan dengan Allah di hari ini. Wahaulai, maka mereka-mereka adalah orang-orang jika ditanya di kubur mereka, siapakah Rabbmu, apa agamamu, siapakah Nabimu, mereka mengatakan, haha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lantas aku ikut-ikutan mengatakannya. Maka kewajiban seorang muslim adalah hidup di atas yakin dengan Allah dan hari akhir. Inilah keadaan orang yang beriman, yang mengimani bahasanya Allah itu benar adanya, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, dan bahasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Adapun idza kana la yasma', tidak mau mendengar perkataan para rasul dan para anbiya alaihi salatu wassalam, para ulama dan orang-orang yang mengajak pada perbaikan, kana hadza, maka ini karena rusaknya hatinya, waliyadz billah, atau karena ragu-ragu tentang fisidqi da'watihim, benarnya ajakan mereka para nabi. Dan ini bukanlah orang yang beriman. Li'anna mujarad syakki wa takdzibun, karena semata-mata ragu-ragu berarti mendustakan ajaran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah melabeli orang yang beriman bahasanya mereka adalah tsumma lam yartabu. Maka jika terjadi pada seorang muslim aridun, satu hanya yang terjadi berupa bisikan-bisikan, adalah dia minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, dia tinggalkan bisikan-bisikan tersebut, dia jauhi orang-orang yang mengajak pada kesesatan. Dia punya kewajiban tidak mendengarkan subhat mereka. Lasiam lebih-lebih lagi pasalnya mereka para penyebar kesesatan, mereka semangat di hari-hari ini diiringi dengan banyaknya sarana-sarana media massa dan cepatnya tersebarnya media massa. Maka mereka menyebarkan subhat di koran dan di majalah, wal mu'alafat di buku-buku, wan nadawat dan di seminar-seminar, wa alal fadaiyat dan di channel-channel televisi. Maka mereka menyebarkan keraguan tentang agama dan dakwah para rasul. Mereka sampaikan subhat ala awahiniha fayatalaqafuha, lantas itu ditelan oleh mardal qulub, orang-orang yang hatinya sakit dan orang-orang yang bodoh, fatang tashiru, maka subhat tersebut tersebar. Maka kewajiban seorang muslim waspada min dalika dari hal ini. Awahin, kemarin sudah pernah ya, awahin artinya tanpa difikir, tanpa dipertimbangkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Jadi kesempatan yang terakhir sebelum libur Ramadan, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.